بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menuju ke kajian yang semoga mentazkiyah nufus kita, dan di sini kita dahulukan insyaallah dengan beberapa hal yang perlu ana berikan nasihat kepada diri ana sendiri, terutama kemudian kepada teman-teman ikhwan maupun akhwat. Kembali kita harus benar-benar mereboisasi diri hati kita dalam mencari ilmu. Niat harus ikhlas untuk mencari ilmu. Niat harus ikhlas mencari ilmu. Baik, alhamdulillah. Di sini akhwat ada berapa orang? Sudah berapa orang sekarang? 20, alhamdulillah. Baik. Ikhwan sudah berapa semuanya sini? 20 sampai. Ada 20. 19 sama 20. Iya. Alhamdulillah, ya. Begini, sebelumnya ana ingin berpesan kepada diri ana, terutama kita selalu saling mengingatkan. Fadzakir in nafa'ati dzikra, maka berilah peringatan jika masih bermanfaat, dirasa masih bermanfaat peringatan tersebut. Peringatan untuk thullabul ilm adalah senantiasa harus ikhlas dalam menuntut ilmu, selalu ikhlas dalam menuntut ilmu, selalu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dalam penuntut dalam penuntutannya terhadap ilmu, dan tidak mencari selain dari itu. Terutama kalau misalnya kita tahu kita masih bodoh, maka benar-benar kita mencari ilmu untuk mengangkat harkat diri kita, menghilangkan kebodohan kita, dan mengharapkan dengan itu ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari siapa-siapa. Bahwasanya perbuatan menuntut ilmu itulah sunnah yang paling besar dari semua sunnah yang ada. Kemudian dikatakan juga dalam hadis bahwasanya itu faridhah. Ada kalanya menuntut ilmu, ilmu yang dituntut adalah ilmu yang fardu ain bagi kita semua, seperti bagaimana wudu, bagaimana salat, tauhid dan seterusnya, dan juga makna-makna dari doa dan zikir dalam salat. Itu semua fardu bagi kita. Baik, kemudian ketika syaitan tahu bahwasanya kita memiliki spirit untuk mencari ilmu, maka jangan pernah mengira bahwasanya syaitan itu akan menyerahkan diri mereka, kemudian tidak ada usaha untuk menjerumuskan kita ke hal-hal yang membuat kita berpaling dari menuntut ilmu yang sebenarnya. Dan itulah syaitan, selalu tugasnya seperti itu. Jadi jangan pernah satupun merasa aman dari makar mereka, baik ustadznya, baik tulabnya, mutawassit, mubtadi, atau yang sudah benar-benar mencapai derajat yang luar biasa dalam menuntut ilmu. Tidak ada satupun dari thullabul ilm atau menuntut ilmu seperti yang alhamdulillah kita semua Allah rizkikan itu selamat dari godaan syaitan. Selalu ada godaan-godaan, selalu ada bisikan-bisikan, terutama akhwat, yang mana syaitan itu mereka tahu bahwasanya hati akhwat itu banyak-banyak lemah. Perempuan hati yang lemah, bisa diobrak-abrik, bisa diubah-ubah. Dan syaitan selalu memanfaatkan momentum-momentum untuk menghancurkan thullabul ilm bagaimanapun. Dari yang tadinya ikhlas luar biasa, dari yang tadinya semangat, ada yang kemudian putur dan hilang dia dari pengajian. Dari yang tadinya dia ikhlas benar-benar lillahi ta'ala, kemudian syaitan belokkan dia menuju hal-hal lain yang sifatnya duniawi, bahkan syahwat. Itu selalu ada itu. Yang terbaik adalah yang telah terjatuh atau dia tergoda dengan itu, kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang terbaik. Yang terburuk adalah dia sudah diingatkan namun dia malah membangkang dan gak mau dinasihati, atau bahkan membalikkan keadaan, membalikkan nasihat. Maka seburuk-buruk thullabul ilm adalah yang dia tahu bahwasanya ada syaitan yang menghinggapi dirinya dan menggoda dia di pengajian-pengajian, kemudian dia menikmati godaan-godaan tersebut dan dia tidak mau kembali kepada track yang sebenarnya dalam mencari ilmu. Ini yang terburuk ini. Ya. Dan wallah talabul ilm, mencari ilmu, terutama ilmu ilmu yang berkaitan dengan qala Allah dan qala Rasul, itu diwajibkan atasnya ketika kita mencari dan menimba ataupun mengajarkan untuk senantiasa ikhlas. Dan kita juga meyakini bahwasanya ada syaitan di balik kita masing-masing yang berusaha untuk menggelincirkan kita ke jalan yang tidak sepantasnya. Bagi muallim misalnya, pengajar, jangan dikira bahwa saya mengajar di hadapan umat itu sesuatu yang mudah, ringan. Tetap di sana ada hati yang berdenyut. Dan setiap hati yang berdenyut selalu ada syaitan yang ingin untuk membelokkan tujuan dan maksud dari hati itu menuju ke kesengsaraan. Bukankah orang yang ujub itu adalah orang yang memang memiliki keutamaan? Ya. Dia itu ujub karena dia punya keutamaan. Dia sombong karena dia tuh tahu dirinya sesuatu. Nah, kalau diikuti hal seperti itu, terjerumuslah. Dia memiliki fadilah yang Allah berikan padanya. Namun syaitan berusaha mencari celah bagaimana menumbangkan keperkasaan fadilah orang ini. Maka bisa ada caranya bagi syaitan. Dan kemudian juga di sisi orang yang tidak punya kelebihan pun bisa atau lebih mudah bahkan tergoda oleh syaitan. Jadi semakin tinggi orang, semakin tinggi, semakin besar angin. Godaannya besar. Dan ketika antum nanti merasakan juga godaan semakin besar. Misalnya menjadi muallim, pemateri, godaan itu besar, godaan yang tidak pernah kita bayangkan selagi kita menjadi thalibul ilm. Maksudnya menjadi murid biasa. Lebih besar godaannya Allah. Godaan hati terutama. Banyak sekali dari godaan harta, kedudukan, popularitas, favoritas, pujian manusia, kemudian wanita, lawan jenis, dan seterusnya. Itu tidak akan berhenti godaan-godaan itu sampai kita berhenti bernapas. Dan itu ada selalu, wallah, kita rasakan bareng-bareng. Dan juga bagi itulah boleh ilmu, selalu ada godaan, kemalasan, dan seterusnya. Ada ikhwan ataupun akhwat. Dan yang terbaik adalah yang selalu menerima mau'izah. Makanya disebut oleh Allah, fadzakir, ingatkan orang-orang jika kamu rasa masih bisa ingat orang itu. Terus ingatkan, ingatkan. Namun sekarang masalahnya ketika diingatkan, kita selalu dianggap. Atau mungkin cara kita yang salah. Tapi ternyata bukan hanya karena cara kita yang salah. Terlihat jelas bahwa saya banyak beberapa orang sekarang memang tidak butuh dengan nasihat. Ketika kemungkaran jelas terjadi atau jelas terjadi di lapangan, tapi banyak orang pura-pura buta akan itu. Banyak atau tidak mau mencari hakikat yang sebenarnya itu terjadi. Ya, kita dalam usul fikih kita dikenal saddu dzari'ah, yaitu tahan sesuatu yang menyebabkan keburukan semampunya dan jangan cari-cari selama memang tidak dibutuhkan. Jangan gunakan itu selama memang bukan darurat. Dan seberapa hajat sih? Ya. Jangan sampai kita, niat kita tuh pengen benar buat orang banyak, tapi justru kita menjerumuskan banyak orang menjadi salah dalam mencari ilmu. Tidak ikhlas jadi orang-orang. Dan barang siapa yang memulai segalanya dengan ketidakikhlasan, maka bagaimana dengan pertengahan dan akhirnya? Dari awal sudah tidak ikhlas. Dari awal sudah tidak ikhlas dan terdidik dengan ketidakikhlasan. Yang kita takutkan ini bukan tarbiyah. Sekarang guru banyak, ustaz banyak, tapi murabbi tidak semuanya. Karena sekarang ustaz-ustaz rata-rata hanyalah mengganti, mengisi, mengganti, diisi, diisi. Sehingga kita sebenarnya ditarbiyah oleh siapa? Siapa yang mentarbiyah kita? Atau misalnya kalau tiap pekan kajian beda-beda ustaz, siapa sebenarnya murabbi antum? Antum mencontoh pada siapa sebenarnya? Maksudnya siapa figur yang selama ini mengajari antum tuh beda-beda dan antum confused dengan itu siapa? Anda harus meniru siapa? Ya kan? Yang kita, masya Allah, fitnah yang mungkin terjadi di antara kita Kembali kita ingat ikhlas. Ikhlas benar mencari ilmu. Ketika antum ikhlas mencari ilmu, antum akan mendapatkan ilmu tersebut terasa lebih di hati dibandingkan ketika antum mencari ilmu karena lainnya. Sebagaimana antum mengajar, ketika antum ikhlas mengajar untuk mendidik kaum muslimin, sedikit atau banyak, sakit atau tidak, tetap ada ketenangan di jiwa. Ya, disakiti atau tidak, direndahkan atau ditinggikan, tetap ada ketenangan di jiwa karena ada barometernya itu ikhlas. Yang menghasilkan insyaallah istiqomah. Yang terutama akhwat. Kalau misalnya akhwat, ini nasihat buat ana juga buat semua ikhwan dan akhwat. Kalau anti datang ke pengajian karena anti suka dengan pematerinya, maka istaghfirullah. Hati-hati dengan itu. Kasihanilah diri antunna. Ya. Kasihani. Yang nanti antun akan tersiksa tanpa sadar. Akan tersiksa tanpa sadar. Juga yang ikhwan juga mungkin kita sebagai ikhwan, kita enggak merasakan bagaimana perasaan perempuan ya kalau udah suka gitu. Dan pemateri pun ya senantiasa berusaha benar-benar bagaimana caranya supaya akhwat yang hadir di kajiannya tidak terfitnah akannya. Karena hasilnya itu buruk. Dan kasihan perempuan itu. Dan juga kasihan dirinya. Dan wallah ini terjadi di beberapa kali di lapangan. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan insyaallah akhwat-akhwat ini baik semua insyaallah. Tapi hati-hati terhadap misalnya kalau sudah mencari ilmu karena pematerinya itu mempesonakan dirinya karena tampan, ganteng, tutur katanya itu bikin dia tuh selalu terbayang-bayang akannya. Ini sesuatu yang rutin terjadi sebenarnya. Cuma memang para akhwat ini mereka enggak mengisahkan kepada kita masing-masing. Bayangkan misalnya, ini antum punya istri zaujah. Nah, kemudian zaujah antum suka hadir di kajian Ustaz Fulan yang tampannya lebih antum. Dan antum sebenarnya tampan, cuman tampannya dia lebih antum. Kemudian apa yang antum rasakan pertama kali ketika antum tahu itu? Jika pria itu pencemburu dan dia cinta istrinya, dia akan ada rasa enggak suka, pasti itu. Dan itu wajar, itu bagus. Bagus. Dibandingkan laki-laki yang biarin aja datang. Makanya nasihat terbaik bagi suami yang zaujahnya ngaji di tempat asatidzah. Nasihati sering-sering istrinya. Dengarkan kajiannya dan jangan lihat orangnya. Kalau misalnya pematerinya tampan. Kalau jelek, ya 50-50. Mau dilihat, enggak mau juga. Tapi enggak dilihat juga enggak enak. Karena lebih enak belajar sambil lihat guru, gitu. Ya, kalau misalnya ada perasaan seperti itu, datang ke majelis karena pematerinya mempesonakan dirinya dari segi ketampanan, maka kita harap akhwat ini enggak ikut. Enggak ikut, enggak usah ikut. Atau kalaupun ikut, monjok aja, jangan kayak misalnya ada gini-ginian nih, apa namanya? Ini pun sebenarnya dulu kita udah rusak ini proyektor ini. Tapi karena ada akhwat dulu ngeluh, udah enggak betah di sini karena enggak ada ininya. Ada dulu kayak gitu, enggak ada apa namanya? Apa sih namanya proyektor? Ini ada kan sekarang kan? Ada. Iya. Ya, itu berat ada. Nah. Mau ana kisahkan sedikit cerita. Fitnah yang terjadi di sini dengan rahwat. Sesuatu yang sederhana, maksudnya singkat terjadi, namun inilah gambarannya, cerminannya. Akhwat-akhwat pengajian banyak yang seperti ini. Suatu ketika di suatu masjid daerah Jakarta ya. Ya, karena fenomena yang anak kenal, anak nggak tahu Jogja gimana, Bandung gimana, Surabaya gimana, tapi anak tahu ini Jakarta. Nah, dan anak punya beberapa teman kru dari TV gitu, jadi yang biasa meliput meliput kajian dan semacamnya. Anak punya teman, beberapa teman dari mereka. Di antara teman-teman menceritakan begini, dan ini hal yang biasa terjadi, terutama untuk ustadz-ustadz favorit akhwat. Ya. Suatu ketika di suatu masjid itu yang besar, ada kajian Ustadz Fulan. Dan dia bertugas sebagai kameramen untuk program TV tertentu. Ini teman. Kemudian dia memasang proyektor semacam ini di tempat akhwat. Ya, ini belum mulai kajian. Ketika memasang colok, kemudian terpampang live gitu langsung di ruangan lain di ruangan laki-laki. Live langsung ustadznya. Ketika terlihat gambar ustadznya besar gambarnya. Apa kemudian tingkah akhwat? Apa kemudian? Anda contohkan tingkah akhwat gimana? Gimana akhwat kau udah terpesona itu hatinya terperanjat melihat pria yang dia puja? Gimana akhwat tingkahnya akhwat? Akhwat lebih bisa daripada kita. Hah? Ada yang kayak gini, cibi-cibi, ada yang... Hah? Ada yang benahin jilbabnya. Ah, ustaz ini beneran kayak gitu. Ada kayak, terus habis itu, gitu. Sebenarnya itu terjadi wallahi. Mereka langsung mendekat mereka. Yang tadi di sana-sana berpencar, tersebar ya, bergentayangan di mana-mana. Sekarang langsung truk gitu kan, nyala, ada ustaznya. Masya Allah. Langsung pada mendekat, wih lucu ya, ini lucu banget itu, ustaznya lucu banget. Beneran ini terjadi wallahi. Itu baru satu kasus. Dan kemudian teman anak itu memberikan saran ke penyelenggara. Sufini penyelenggara ini banyak dia penyelenggara jian, bukan thalabul ilmi, murtazik. Banyak yang murtazik. Apa murtazik? Nyari rezeki aja sebenarnya. Banyak dari mereka kayak gitu. Dan ini bukan masalah suudzon, ini nyata, hak real terjadi. Di kota besar maksudnya. Nah, penyelenggara diberi saran. Allah anak ini diceritakan hal-hal seperti itu tadi. Ini bakal mengundang fitnah kayak gini buat akhwat, kesian mereka. Udahlah, enggak usah pakai layar. Kau pun pakai layar yang kecil aja. Taib. Sekalinya okay, enggak pakai pernah. Untuk Ustaz Fulan yang dipuja itu. Mungkin kayak gini doang, yaitu ke atas gitu kan. Dengar suara doang gitulah. Tanpa layar, tanpa kayak gitu. Akhirnya apa ada protes, akhwat ummah protes semua. Itu mereka kalau udah protes, demo kenaikan gaji itu kalah itu. Ya kan? Besar itu protes semua ke panitia. Dan panitia kita rata-rata orang yang enggak kokoh sebenarnya. Iya, maksudnya sesuai dengan maunya pasar gimana. Akhirnya apa? Yuk turutin kemauan mereka, terjadi begitu lagi. Sekarang siapa yang berdosa di sini? Ustadznya, penyelenggaranya, akhwatnya, atau ana? Ana ya? Ana yang berdosa? Penyelenggara. Ustadznya berdosa enggak? Belum tentu. Tapi belum tentu juga enggak. Kita enggak tahu. Tapi ustadz tersebut yang difavoritkan, kemudian mengetahui hal seperti ini, langsung mencegah satu dzariah, yaitu apa? Bawa istrinya ikutan kajian. Langsung pada gak berani. Iya, ditanam istrinya di tempat itu. Iya, langsung pada gak berani itu, gak lagi. Gak gitu-gitu lagi, gak histeris lagi. Hah? Oh, udah buhul, mungkin istrinya nyambut-nyambutin buhulnya itu dari tempat. Sup. Ini kenyataan kita nih, ini kenyataan. Kenyataan yang mungkin asatidah banyak yang tidak melihatnya karena memang tidak sempat untuk tahu hal ini. Tapi ini kenyataan. Dan para akhwat pun dalam hati mereka mengamini itu terjadi. Mungkin pada diri mereka sendiri. Ini gimana? Di beberapa kajian juga di Jakarta ini, antum bayangkan, besar sekali layarnya, dan 1 meter di depannya akhwat nonton. Coba pikirkan ini. Ana gak menyebut nama, gak, ana hanya menyebut sifat seperti ini. Maksudnya sifat pengajian seperti ini. Besar terpampang. Antum punya syahwat kan? Punya. Zauja antum punya syahwat? Punya. Antum punya syahwat? Zauja belum punya. Antum. Zauja kita semua punya syahwat. Sahih. Seseorang mungkin pertama, pandangan pertama, syahwatnya bisa dicegah. Okay. Tapi kalau terus mencekarin daiman, jadi itu. Lama-lama berandai-andai. Seandainya dia adalah suamiku. Lau, kalimat lau, seandainya. Kemudian mengandai-andai dan seterusnya dan seterusnya. Terjadi banyak lagi hal-hal konsekuensi berikutnya. Ini kesian. Kita gak bisa menyalahkan 100% akhwatnya. Benar. Karena akhwat adalah akhwat. Mereka butuh bimbingan juga dengan cara mungkin gak langsung, tapi dengan cara diminimalisir hal-hal seperti ini. Tapi rata-rata kenapa gak mau diubah? Karena takut kehilangan jemaah, yaitu penyelenggara itu. Itulah sekarang mental banyak dari penyelenggara kajian, karena bukan akhirnya mereka bukan thalabul ilm yang real. Mereka oportunis banyakan. Pikiran mereka, kajian yang sukses adalah kajian yang banyak jemaahnya. Ini salah total ini. Enggak. Benar memang kalau mengumpulkan jemaah itu sukses, Masya Allah. Tetapi enggak, itu bukan barometer kesuksesan. Bisa aja itu malah pangkal kehancuran. Bisa. Seperti ini nih. Salah satunya. Gini, thalabul ilm untuk ibadah bukan ibadah. Ketika seseorang mencari ilmu untuk tidak melihat dengan seperti itu, itu syirik bukan nantinya. Syirik kecil bukan. Syaitan senang bukan. Inna akhwafu ma akhwafu alaikum. Asyirk al-khofi. Ini dibaca enggak? Enggak. Siapa yang mau baca kayak gini? Tapi ini zahirnya kelihatan. Zahirnya kelihatan. Semampunya kita menghindari syirik khofi. Dan jangan sampai kita menyebabkan murid-murid atau thalabul ilm terjangkiti syirik khafi ini. Iya, itu tarbiyah namanya itu. Jangan hanya melihat dari segi banyaknya nanti bakal menyumbang kemudian untuk dakwah, kemudian banyak orang datang. Dakwah salafiyah itu sebenarnya enggak butuh kuantitas terlebih dahulu, wallah. Kalau kayak gitu maunya antum, kenapa enggak sekarang ikut pemilu, sekarang bikin partai buat kuantitas yang banyak? Kita bukan untuk kuantitas. Pertahankan dulu prinsip kualitas. Kalau udah kepepet baru. Ini belum ada kepepet-kepepetnya, tapi banyak yang berani membuka untuk ini. Sehingga kaum muslimin banyak terdidik sedari awal mengenal manhaj dengan cara tidak ikhlas. Anak takut, kita takut. Tapi rata-rata ketakutan kita memang dianggap hanyalah ketakutan semata atau enggak. Kita pengen teman-teman, ikhwan, terutama akhwat, sama-sama kita jaga-jaga. Kita semua masing-masing punya nafsu, punya syahwat. Mungkin kita pernah terjerumus. Alhamdulillah kalau kita sudah berhenti. Yang masih, maka berhentilah. Jangan sampai kita yang mengundang hal-hal semacam itu. Ikhlas benar-benar. Talbis iblis di mana-mana. Minta sama Allah rizki istiqomah dan keikhlasan. Itu al-hikmah yang yu'tillah. Mayyasha, yang hanya Allah yang mampu dan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Minta terus sama Allah Ta'ala. Jangan merasa aman dengan sudah kenal sunnah, kenal manhaj, maka saya sudah ikhlas. Belum tentu. Belum tentu Allah. Gak mudah itu ikhlas itu. Allah Ta'ala menyuruh kita ikhlas dengan menyertakan setelahnya apa rintangan pastinya. Pasti ada rintangan. Iya. Antum ketika mau ikhlas, selalu ada rintangan. Pasti itu Allah berikan rintangan itu. Untuk menguji keikhlasan antum. Ya, untuk menguji keikhlasan. Maka semoga Allah merahmati akhwat-akhwat yang ketika ada layar lebar seperti layar seperti ini, dia berusaha minggir untuk takut hatinya terfitnah. Itu wallah, itu bagus itu seperti itu. Wallah, itu yang bagus itu. Tidak seperti yang jelas, fastabiqul khairat. Di awal untuk bisa yang paling terdepan untuk melihat ketampanan ustadznya. Mungkin kita belum antum suudzon sekali mau nampak, mau melihat ketampanan ustadz. Ini bukan suudzon. Sekarang ya, antum lihat. Melihat TV, foto, gambar apa maksud gambar? Apa, film akhwat. Antum paling depan melihatin. Pak, ngapain antum? Saya mau mengambil ibrah dari akhwat ini. Apa-apa, gimana? Duh. Terus habis itu, antum baru berkira, gak apa-apa, saya laki-laki. Gak bisa. Atau akhwat yang berkira, oh ini kan laki-laki. Ini kan laki-laki. Beda kalau misalnya perempuan baru bisa memberi fitnah. Kalau misalnya perempuan dipajang, ini kan laki-laki. Oh laki-laki gak apa-apa dipajang. Sekatu siapa? Sama hukumnya. Ternyata sekarang, tabarruj itu bukan hanya berlaku bagi perempuan. Laki-laki juga bisa dengan sengaja bertabarruj, mempesonakan diri. Bisa. Apalagi kalau disengaja supaya akhwat-akhwat suka. Baik ustadznya atau penyelenggaranya atau siapalah yang berkontribusi dalam masalah ini. Setiap akhwat yang terfitnah, dosanya kembali ke orang yang mencetuskan ini. Mungkin dibilang, Anda gak sampai kepikiran ke sana. Kenapa gak kepikiran ke sana? Kenapa gak kepikiran ke sana? Kenapa? Sementara jelas itu. Pemandangannya seperti itu. Wa na'udzubillah. Ini pertama. Kedua, itu tadi berkaitan dengan thalabul ilm. Terus ikhlas benar-benar, jangan lencengkan niat hanya dengan untuk melihat fulan, fulan, fulan. Jangan. Cari ilmu karena kita semua bodoh. Ketika kita mencari ilmu karena mencari fulan, pengen lihat fulan, kita semakin bodoh. Dan dibodoh-bodohi oleh syaitan. Kemudian yang kedua, masalah ruqyah. Qadarullah walhamdulillah. Ada seorang peruqyah yang asli dukun, benar. Dukun. Menjadi peruqyah syar'iyah mengatasnamakan dan kemudian disebarkan namanya. Dan ternyata dia dukun. Sebagaimana pernah niatkan antum. Bahwasanya orang yang sering meruqyah itu mengerikan, maksudnya ujiannya banyak. Mengingat nasib tahu ujiannya banyak. Dan ketika misalnya peruqyah itu tahan dari keterasukan atau dari serangan fisik, ini diuji. Ya. Sehingga yang waktu itu Anda bilang, ketika sebelah orang kita ditawari jasa oleh jin-jin untuk mengirim ain kepada orang yang kita tidak suka dari jarak jauh. Itu bisa terjadi. Cukup dengan cara itu, kita misalnya kita ACC, ya, dalam hati kita, celaka lah itu anak. Jinnya langsung ikutan. Maka terjadilah itu. Baik ain atau keterkecelakaan dan semacamnya. Menjadi dukun tanpa sadar. Kemudian, dia nih sini ada murid di suatu tempat, murid anak. Murid ngaji kita. Dia disantet sama mertuanya sendiri. Ibu mertuanya. Santet tafrid. Pemecah hubungan suami istri. Kemudian diruqyah. Seorang yang disebut ustaz. Anak enggak nyebut namanya, tapi disebut ustaz. Dan cukup dikenal, namun bukan yang paling terkenal. Tapi cukup dikenal. Dari diantar peruqyah. Dari ritual-ritualnya, Masya Allah. Disuruh 10 hari nginep di rumahnya. Disuruh bayar 4,5 juta. Untuk penyembuhan dan seterusnya. Disuruh mandi di atas tanah tertentu dan seterusnya. Itu sebelum ketemu sama kita, alhamdulillah. Udah lama Allah Subhanahu wa taala takdirkan kebunuhan sampai ke majelis kita. Kita ngobrol-ngobrol tentang biasa, akhirnya kok lama-lama keungkap kalau dia itu ada setannya yang masih anak, dia menyembunyikan tapi anak ungkap akhirnya, oh masih ada setannya. Dan kuntilanak setannya. Dia sebuah sihir tafrik. Dan memang sudah sampai cerai. Tuh. Udah sampai cerai. Jadi ibu mertuanya gak suka sama dia. Akhirnya disantet. Kemudian sampai cerai. Sekarang istrinya beda lagi. Istrinya baru. Dari Sumatera orangnya. Cerai. Dari istri baru sekarang. Dan istri baru sekarang disantet pula sama dia. Oleh ibu mertuanya dan juga dukun lain. Dan dulu udah lama itu, bertahun-tahun itu. Nah, di tahun kemarin berobat ke rukiah yang ini, dukun ini. Disuruh tinggal 10 hari, bayar 4,5 juta, padahal enggak punya duit, sampai ngutang-ngutang, ngutang aja. Bayar 4,5 juta. Mahar itu kalau istilah dukun, mahar. Penyembuhannya macam-macam. Ada kitabnya itu teknik-teknik rukiah. Nah, diajarin ini itu, bahkan dijadikan sebagai ini itu, pokoknya banyak hal-hal yang gharib. Dan setelah itu selesai, seperti jinnya pura-pura tidak ada pada dirinya lagi, berkali-kali disembelih atau apa gitu kan, berarti jinnya pura-pura. Makanya jinnya ngaku ke anak seperti itu. Sebenarnya saya udah berkali-kali disembelih. Cuman saya pura-pura aja mati. Padahal saya di belakang lagi ketawa-tawa. Gitu. Kuntilanak. Gitu. Namanya Aminah. Dinamain Aminah. Baik, kemudian kekorek. Sampai kemudian kekorek-korek. Sampai ketahuan bahwasanya dirinya juga diisi oleh rukiah itu. Diisi. Ya, maksudnya diisi jin. Ini berarti sama dengan berusaha menyembuhkan dia dengan menaruh jin juga. Akhirnya makin bertambah parah itu. Bertambah parah. Sampai sekarang kok ketemu anak, sendawa terus. Ketemu anak, sendawa terus. Nah, abis itu kan telepon sama sahabat juga dari Turki ya, yang paling masyhur. Ini ada rekan antum, macam-macam dia, naro-naro. Makanya, saya nasihati juga, hati-hati. Sekarang itu apa-apa, banyak talbisnya. Apa-apa banyak talbisnya. Antum cari aja yang biasa aja. Isti'anah minta sama Allah, supaya jangan tertipu dengan ini dan itu, ini dan itu. Kajian yang benar-benar tadinya salafi aja bisa ada talbisnya. Rukyah juga ada talbisnya. Ini ada talbisnya. Jadi memang zaman-zaman sekarang kita harus waspada benar-benar. Itu pesan. Ini pesan ana ini bukan wallah ana bukan ingin mengadu antar kajian atau apalagi mengadu antar rukyah. Tapi anak ingin, ketika ada penyebutan tasfiyah dan tarbiyah, maka jadilah yang namanya kajian itu, kajian yang mentasfiyah dan mentarbiyah, bukan malah mengotori hati akhwat. Nanti dia membimbing kaum muslimin untuk lebih dekat kepada Islam, hanya sekedar rame-rame, ya. Kita gak mau yang seperti itu. Yang mudah-mudahan dipahami ya. Dan mudah-mudahan gak ada yang tersinggung dengan ini karena memang ini pahit. Tapi kalau kenyataan pahit seperti ini didiamkan, gak ada yang membahasnya, maka hati-hati yang azab Allah itu umum nantinya. Yang soleh dan yang tolehnya kena semua. Ya. Baik. Gimana? Mau lanjut kajian atau mau tafakur sendiri-sendiri? Ya itu aja. Bismillah, antum niatkan benar-benar. Lillahi ta'ala. Wallah, ana enggak mencari apapun dari antum. Dan antum jangan mencari apapun dari ana kecuali apa yang bermanfaat. Ya. Ana enggak bakal ngasih duit ke antum, enggak bakal. Jadi enggak bakal dapat apa-apa dari ana. Taib, qala Ibnu Qayyim al-Jauziyyah rahimahullah, wa kullu hadha dakhilun fi qawlihi. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura. وإن كان بعض الهجر أهون من بعض. Kita baca, kita terjemahkan. Kalau di sini terjemahkan, semua perbuatan ini termasuk ke dalam kategori mengabaikan Al-Qur'an, yaitu hajrul Qur'an yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 30. Waqala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata, ya Rabb, wahai Rabbku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu, mereka menjadikan Qur'an ini mahjura, terabaikan. Wa in kana ba'dul hajri ahwana min ba'd. Meskipun kadar atau tingkat pengabaiannya berbeda-beda antara perbuatan satu dengan lainnya. Tadi nomor-nomor yang sudah kita bahas pada pekan lalu, alhamdulillah. Wa kadzalika al-harajul ladzi fi as-suduri minhu. Dan begitu juga dengan ayamnya al-haraj. Haraj itu rasa enggak enak, rasa kegundahan, ketidaksukaan di dalam hati. Alladzi fi as-sudur, yang ada di dalam dada-dada. Itu di antaranya pertama. فَإِنَّهُ تَارَةً يَكُونُ حَرَجًا مِنْ إِنْزَالِهِ وَكَوْنِهِ حَقًّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Keraguan itu taratan, kadang-kadang. Keraguan tentang apa? يَكُونُ حَرَجًا, keraguan yaitu ketidak, kegundahan, kesangsian. مِنْ إِنْزَالِهِ, diturunkannya Al-Quran. Al-Quran ini turun gak ya? Sebenarnya wa kaunihi haqqan min indillah, dan dia sebagai apa, hak, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ragu Al-Qur'an ini apakah benar dari Allah, ya. Kemudian ragu apakah ia kebenaran yang bersumber dari Allah Ta'ala. Oh, ini keraguan yang luar biasa ini. Ya. Kemudian yang kedua, di antara kegundahan yang merupakan keraguan kepada Al-Quran, wa taratan yakunu min jihatil mutakallimi bihi au kaunihi makhlukan min ba'di makhlukatihi alhama ghairahu an yatakallama bihi, alhama ghairahu an yatakallama bihi. Kadang-kadang keraguan tersebut berupa gimana, dari ijihatil mutakallim bihi, tentang siapakah yang mengatakan, al-mutakallim yang mengatakan kalimat-kalimat Al-Quran tersebut. Siapakah pelaku bicara, pelaku kalam tersebut? Atau kaunihi makhlukan min ba'di makhlukatihi? Atau jangan-jangan, ya, di sini apakah itu firman Allah? Atau jangan-jangan ia adalah makhluk, makhluknya Allah, dari makhluk-makhluknya. Alhama ghairahu, yang Allah Ta'ala ilhamkan selainnya kepada orang atau makhluk. An yatakallam bihi, untuk berbicara dengan lafal Al-Quran tersebut. Subhat jadinya. Makanya Mu'tazilah menganggap Al-Quran itu makhluk. Bahaya di sini. Kalau mushaf, antum gak bisa bilang mushaf itu makhluk. Itu gak boleh dimutlakan gitu. Kecuali antum jelaskan, mushaf yaitu bendanya kertas-kertas ini adalah makhluk. Tinta untuk menulis Al-Quran itu makhluk. Tetapi Al-Quran itu bukan makhluk. Misalnya talaffuz bil Quran, qiraatul Quran, membaca Al-Quran itu makhluk bukan. Nah, ini jangan bilang membaca Al-Quran itu bukan makhluk. Jangan juga bilang membaca Al-Quran itu bukan makhluk. Oh ya, tafsir rinci. Bahkan enggak usah sebenarnya membahas seperti ini sebenarnya. Tapi karena banyak atau ada orang yang membahas dari dulu seperti ini, pembacaan kamu terhadap Al-Quran kalau dimaksud darinya adalah suara yang keluar, maka itu makhluk. Tapi kalau yang dibaca itu sendiri, yang dibaca bukan makhluk, itu Al-Quran. Makanya sebenarnya ketika misalnya kita bingung masalah Al-Quran itu makhluk atau bukan, kalau kayak gini makhluk atau bukan, kalau gini makhluk atau bukan, tinggalkan semua pembahasan itu. Ya. Ya, ketika kita gak kuat dengan pembahasan akidah, jangan dipaksa untuk membahas. Apalagi bersama dengan orang-orang yang sama jahilnya dengan kita. Maka apa yang terjadi? Lebih besar nanti syubhatnya. Lebih besar syubhatnya. Gitu ya. Baik, yang ketiga. Wa taratan yakunu min jihati kifayatihi wa adamiha. Wa annahu la yakfil ibad. Masya Allah, ini penting nih. Kadang-kadang keraguan itu dari segi kifayah, pencukupan, pemadaian, wa adamiha, dan ketidak kecukupannya, dan kemudian merasa wa annahu la yakfi al ibad, bahwasanya apa yang dikitabullah itu tidak cukup bagi hamba. Ya, subhanallah, anggapan ini yaitu bahwasanya Al-Quran itu masih kurang, enggak cukup. Maksudnya apa di sini? Bukankah kita juga butuh sunnah? Iya, kita butuh sunnah. Tapi sunnah itu pun dianjurkan, diperintahkan dalam Al-Quran. Ya. Melainkan maksudnya apa di sini? Merasa Al-Quran itu enggak cukup kecuali bal hum muhtajuna ma'ahu ila ma'qulati wal aqisati wal ara' wa siyasat. Melainkan mereka muhtajuna membutuhkan bersamaan dengan Al-Quran, membutuh dengan ma'qulat. Ma'qulat itu logika secara umum. Hal-hal yang bersifat logis. Al-aqisah jamannya qiyas, yaitu analogi, persamaan-persamaan. Awil ara, opini, pendapat-pendapat. Awil siyasat, dan kebijakan-kebijakan. Maksudnya apa? Bahwasanya Al-Quran ini tidak sempurna. Kita perkataan Al-Quran itu tidak sempurna aja itu ngeri itu. Kita masih membutuhkan pendapat-pendapat manusia. Kalau ngomong kayak gitu, rata-rata biasa orang kayak gitu akan apa jadinya nanti? Lama-lama akan iblis seret menuju ke pendapat manusia semata. Ya. Jadi sebenarnya muslim itu wajib atasnya bertafakhur dengan Al-Qur'an. Tapi rasa tafakhur dengan Al-Qur'an itu tidak akan muncul dari lisan yang tidak atau jarang melisankan Al-Qur'an. Dan tafakhur dengan adanya Al-Qur'an itu tidak terlahir dari pemilik telinga yang jarang mendengarnya. Karena bagaimana mungkin seseorang membanggakan suatu hal yang dia sendiri jahil akannya. Dia seperti membanggakan sesuatu yang dia tidak tahu apa yang dia banggakan. Itu bodoh. Sehingga membanggakan Al-Quran itu terlahir dari orang-orang yang biasa membaca, mengkajinya, menafsirkannya. Ya. Makanya sering-seringlah antum membaca Al-Quran kemudian mengkajinya. Mengkaji tafsir itu sebenarnya enak banget, insyaallah. Baik dengan yang ringan bahasanya atau metodenya ringan, atau dengan yang kayak tafsir Aisyah, atau dengan yang lebih atasnya. Sebenarnya Al-Quran, kajian Al-Quran itu tidak akan pernah membosankan bagi orang-orang yang benar-benar mau senang dengan Al-Quran. Ya. Kitab-kitab tafsir itu banyak. Anda tanya sekali lagi, majurnal itu punya kitab tafsir? Satu set lengkap? apa kita As-Sa'di dan satu jilid pertama. Masyaallah, alhamdulillah, barakallahu. Bagus, bagus. Antum, Brodi. Belum punya? Mau punya atau enggak? Agak satu-satu tafsir satu-satu Al-Qur'an, semuanya tafsir 30 juz. Dari awal sampai akhir, punya enggak satu set semuanya? Belum punya. Mau punya kapan-kapan? Mau. Iya. Surat tafsir apa? Tafsir apa yang antum suka pengen punya kelak? Enggak tahu. Kang Asep punya? Alhamdulillah, kitab apa? Ya? Ibnu Katsir, alhamdulillah. Kang ini topik? Udah ada. Alhamdulillah, kitab Ibnu Katsir satu set lengkap. Alhamdulillah. Antum? Belum. Insyaallah rezekikan antum ya. Mas ini Panji ya, siapa namanya? Bagas, jauh banget. Nah, udah punya? Belum? Belum, insyaallah rezekian antum. Iya, antum benar-benar lah, ini seriuskan kepada Al-Quran. Selain bacanya, tafsirnya juga dibaca. Kalaupun misalnya ada kajian tafsir, rekaman di YouTube atau di Aptopia MP3 atau siapa, dengarkan selama itu Ahlu Sunnah. Dengarkan baik-baik. Maka insya Allah berkati itu. Allah berkati waktu antum. Jadikan waktu antum berkah insya Allah. Dengan banyaknya membaca, belajar, mengkaji, dan seterusnya. Ya. Jangan disia-siakan dengan banyak hal. Terutama akhwat dengan gosip misalnya. Gosip ustadznya kayak gini sekarang. Sampai ustadznya cerai dengan fulanah pun tahu sebabnya apa. Ada gak kayak gitu? Ada kayak gitu. Masya Allah. Sebabnya ini itu detail tuh. Ustaznya sekarang kerja di mana, posisinya apa dan seterusnya itu detail tuh tahu. Saya pernah istri ana kaget. Istri ana kenal dengan temannya dari UNJ. Hah? Temannya UNJ ini juga punya teman. Tapi enggak ada yang kenal sama di sini. Orang biasa. Dan temannya di UNJ ini tahu tentang ana detail banget. Kerja di sini sini sini sini sini sampai sini kaget. Saya aja nggak tahu sampai sedetail itu. Itu kok bisa gitu kan? Kok bisa kayak gitu gitu loh? Terus gosip-gosip bertebar. Kok bisa gitu? Ini, Allah, ini masya Allah, luar biasa ini. Tapi yang terbaik antum buka kitab tafsir. Pendapat-pendapat salaf bagaimana? Itu kalau misalnya pendapat-pendapat salaf, cari di tafsir Ibnu Katsir. Karena ada peringkasan banyak dengan tafsir At-Tabari. Pendapat salaf banyak. Antum kayaknya enggak bisa baca Qurtubi gitu. Enggak bisa. Enggak sampai sampai. Atau apalagi At-Tabari belum bisa. Tapi bacanya di Ibnu Katsir pun kelas menengah itu Ibnu Katsir. Tapi banyak di sana pendapat-pendapat para salaf. Itu penting itu. Bagus. Tanamkan diri kita cinta salaf dengan real. Membaca akwal mereka. Jangan cuma klaim doang, label doang. Jangan kayak gitu. Bohong itu. Ya. Labelnya doang. Ya. Kalau mau misalnya enggak mau diribukan dengan berkata mujahid, kemudian Ikrimah berkata, ah capek kayak gini, ya udah ke tafsir As-Sa'di. Tafsir As-Sa'di itu menjamak perkataan salaf namun meraciknya dengan perkataan yang bersifat biasa. Perkataan biasa. Begitu ya. Kalau mau sistematis sebenarnya yang antum punya sekarang tafsir Al-Isar ini itu udah top itu, bagus. Udah enak deh, udah nyaman itu. Antum mau punya hafalan misal. Seminggu target hafalan 7 ayat atau 1 halaman misal. Satu halaman itu ada 7 ayat misal. Antum baca aja di Tafsir Al-Isar. Ayat pertama gini kosa katanya. Terus makna globalnya begini, artinya begini. Hafalkan. Enak itu. Sebenarnya sekarang proyek dakwah itu banyak. Cuman banyak dari kita yang malas. Baik yang memproyekkannya atau yang penikmatnya. Sekarang banyak. Antum lihat program-program, ya misalnya program bisa. Banyak. Tapi kenapa banyak orang yang enggak seperti itu? Karena yang mau istiqomah itu sedikit. Padahal sekarang cara untuk berdakwah banyak. Ya. Banyak caranya. Dan potensi dari kita tuh banyak sebenarnya. Antum di antara antum ada yang desainer mungkin atau udah banyak. Gunakan waktu benar-benar semampu mungkin. Gunakan waktu. Sesungguhnya syaitan itu menginginkan antum banyak menyanyikan waktu. Ketika antum menginginkan sia-siakan waktu, antum turuti, itu rugi banyak, ketinggalan jauh sama yang lain. Tapi paksa. Ya. Sebagian mungkin bertanya, ini kenapa antum kok kajian di sini, kajian di sini, kajian di sini, kajian, mana hak untuk istirahat dan sebagainya di sana? Hak istirahat ada, hak keluarga ada, hak makan ada, dan seterusnya semua itu insya Allah udah ada. Kenapa kok sekarang misalnya nah, lebih fokus banyak ke belajar dan juga antum insya Allah? Karena sebenarnya syaitan itu ingin kita semua itu jauh dari kajian. Kalaupun ke kajian, syaitan menginginkan agar hati kita tidak lurus untuk kajian demi ilmu. Ini jangan dianggap remeh loh. Anda juga bisa terkena hal ini. Antum bisa terkena. Antum bisa terkena. Apa faktor yang menyebabkan kita suka kajian? Apa? Pamoritas? Atau supaya dilihat oleh ustadznya? Atau supaya apa? Kopdaran semata. Jadi syaitan tuh gak bakal nyerah dia itu. Gak bakal nyerah. Antum, oh kekajian, oke kekajian. Tapi harus ada talbis yang diberikan kepada antum. Kalau gak dilawan, kena. Ternyata kajian rajin tapi niatnya beda. Kena di situ. Jadi rugi dua kali. Rugi pertama, antum amalannya sia-sia. Yang kedua, antum dosa. Malah setannya senang itu. Ya, jadi hati-hati. Selalu ada, jangan pernah merasa aman. Dan insya Allah Allah lindungi. Semoga Allah lindungi kita semua, terutama akhwat-akhwat ini. Semoga Allah lindungi. Dan semoga Allah jadikan kita ummah wahidah. Dan antum-antum ikhwan, antum benar-benar belajar, benar-benar. Yang terutama yang belum punya istri atau yang sudah punya, apalagi yang mau nambah untuk punya, harus tambah lagi ilmunya itu. Sebelum nanti berabe semuanya. Jangan sampai antum berani nikah. Insyaallah antum menikah dengan zaujah mar'ah salihah. Insyaallah ya, amin. Dan juga semua di sini yang di Bujang Wan dan Bujang Wati, insyaallah semua dengan pasangan yang saleh dan salihah. Antum ya ikhwan yang belum menikah, bekali benar-benar tentang haid, tentang nifas, tentang thaharah, tentang ini, supaya nanti zaujah antum jangan pernah bertanya kepada ustaz. Bapak antum kan ustaz. Ya. Zaujah antum jangan biarkan bertanya kepada ustaz. Tapi bukan berarti antum jangan biarkan antum sendiri tanya, lah terus apa mas jawabannya? Ya gak tahu saya. Terus gimana dong? Kalaupun gak tahu jawabannya, antum yang carikan jawabannya. Gitu. Pokoknya udah biarin, zaujah antum tetap buat antum. Begitu. Jangan sampai keretakan rumah tangga antum disebabkan faktor eksternal yang sebenarnya tidak tahu ada kesalahan di situ. Ya. Gitu aja. Ya, minta pertolongan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Anak pengen Allah, anak pengen antum dan kawan-kawan sekalian semua anak-anak ngaji, Allah lindungi dari ketergelinciran. Dan kalaupun terjadi ketergelinciran, semoga Allah sadarkan segera. Kemudian menjadikan pelajaran yang penting dari itu semua sehingga dia mengingatkan banyak orang akan hal-hal yang mengerikan. Ya. Hafizunallah, hafizunallah. Kita tutup insyaallah besok pada pekan depan insyaallah kita lanjutkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.